Rica ditimbai. Dorang yang terbaik tinggal saja lebih baik. Kaki gunung mata bulu sekarang jadi melaku. Kita dengar desa ini akan jadi rindu. Dari gelap terperang hidup pun tenang. Pikir jadi orang itu susah tak tenang. Topi-topi blast kode itu paling pas. Yang sana pas kalau alis yang keras. Topi mayan di kepala kalau tiga toma akang. Duduk yang akoran bukan mabok pukul orang. Saya sampai mamborok, saya sampai tak sentuh. Laki-laki yang capek mari rapat jangan solo. Ada di kalau naik pabrik itu sembai. Dan ikut yang baik kalau memang orang baik. Bersawai menyebai. Kami minta tempat berterai. Dari jantara kira ini bukan kriminal. Bawa baik, baik. Tentu dia lola. Tentu hidup bukan raja di sekolah. Hanya benci mata-mata rumah hidup manis-manis. Bapak saya macam mama. Rasi desa main, desa hasa sepun pola. Duduk bahas bola, bukan carita main bola. Sandang itu bola, sepak luar jadi juara. Tiara banyak dalam rumah, tapi bukan raja. Beta angkat tangan, jangan coba balik. Katong si bapak, sanjang ale pele. Sombong katong bulan, tandang salam burang. Yang ale sabarang, ini bukan bunga karang. Tamang, tamang, dong, rapatlah kemari. Lirik makan dalam, topi hantam jambal lari. Sorga tepung, magatu, tamat satu. Jampan aku, topi pun sadap di tingkat orang bisa jalan. Di satu keluar malam-malam tabung ke dalam-dalam nyong gaga-gaga bapasang siang malam ini terapi kancing jis baku kusgap lawan memang panas gap kalau duduk di tamang bersawan baik kami tinggal tempat berterai dari jantara kira ini bukan kriminal dibawa baik-baik untuk dia lola semua hidup bukan belajar di sekolah hanya benci mata-mata rumah hidup manis-manis baku sayang macam nyong. Lokos Loki, dua plan jantar Loki. Diki puasa Diki mulai sepanjang labah donji. Salam slak for slak, nane plan jantar slak. Slak for slak, duduk manis buka bagar slak. Baku dapat, macam-macam rupa. Ada yang hari-hari, ada yang sekali-sekali baru jumpa. Yo, mereka ingat satu malam baik. Tiga tongkat satu way, apa yang kau lay. Cari baku cari, cari tahu ku tahu. Ada tiga orang bawa diri mau ku mau. Takkan tapi sadap, masih perhap. Tuwe nane way, yang dia dalam gelap duduk sama-sama sorry lama-lama sapalang saksi hidup manis tiga mata rumah peti-peti baku peti dia kering sonder sakare kalau ada waktu baku dapat kasih tare bersawai menyebai peminimbai menerai dari jantara kira ini bukan kriminal dibawa baik-baik untuk dia lola untuk hidup bukan raja kita sekolah hanya duduk mata-mata rumah hidup manis-manis waktu saya macam Kami tinggal tempat berterai. Dari jantara kira ini bukan kriminal.